وأصواله وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لله كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah atas segala anugerah yang sangat segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita wahir batin seumur hidup kita, dan memberikan taufik hidayah dan keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Sesudah kita selesai membicarakan masalah kewajiban-kewajiban seorang anak terhadap ibu bapanya, juga terhadap pula warga lainnya, maka pada ini hari insya Allah kita akan membicarakan masalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Karena orang-orang yang soleh, yaitu orang yang menunaikan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap makhluk Allah, kada bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kalau tidak disertai lebih dulu ilmunya. Oleh sebab itu lalu disusun di dalam kitab-kitab agama kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada makhluk Allah. Di antara makhluk Allah yaitu kewajiban laki terhadap bininya sudah tuntung. Kemudian kewajiban bini terhadap laki hari Sabtu tadi sudah tuntung. Kemudian kewajiban pulang abah terhadap anak, anak terhadap abah, mentok. Kewajiban anak terhadap abah sudah selesai, tinggal melaksanakannya lagi supaya semua jadi orang saleh. Kemudian hari ini kewajiban abah dan uma terhadap anak-anaknya. Pertama kita mudah-mudahan paham. Yang kedua, mudah-mudahan dapat taufik bisa melaksanakan kewajiban ini terhadap anak-anak kita. Firman Allah Subhanahu wa taala: hai orang-orang yang sudah diberi iman, setiap alladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu adalah Tuhan memuji akan orang itu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu, Tuhan memuji lawan orang yang beriman. Sedangkan iman itu anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi Allah memuji anugerahnya juga. Nang disuruh Tuhan ini orang beriman aja. Kalau orang kafir kada, orang munafik luput. Jadi barang siapa sudah diberi iman, ada bisi kewajiban. Limbahnya beriman beranai kada, limbahnya mengenal Allah beranai kada, sesudah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, ada lagi tugas-tugas nang dari Allah itu. Jadi kalau orang mengaji ma'rifat benar aja, kada diterusakan mengaji suruhan-suruhan Allah, larangan-larangan Allah untuk digawi suruhnya, larangan dijauhinya, maka orang itu mengaji hakikat semata-mata, tidak ada syariatnya. Salah. Hai orang-orang yang sudah diberi iman, sudah ma'rifat, palihara olehmu akan diri kamu dan anak buah kamu dari siksa neraka. Tuhan memberi kita akal untuk berpikir. Tuhan siap menolong kita untuk melaksanakan tugas yang disuruhnya, yaitu menjaga akan diri dan menjaga anak buah. Jangan sampai diri kita, bini dan anak kita menjadi balaman api neraka. Ainuruhum bil khairi wanhauhum anasyari wa'adlimuhum wa'adibuhum takuhum bidhalika nara waquduhan nas wal hijara. Tafsirnya, suruh oleh kamu akan bini dan anak-anak kamu dengan menggawi segala kebaikan-kebaikan, dan cegah olehmu akan mereka itu dari segala kejahatan, dan lajari olehmu akan mereka itu ilmu-ilmu agama, dan lajari akan mereka itu akhlak-akhlak yang bagus. Niscaya seakan-akan kamu menjaga mereka itu daripada masuk neraka. Dengan yang demikian tadi, pertama menyuruh kebaikan, dua melarang kejahatan, tiga mendidik pengetahuan agama, empat mendidik akhlakul karimah. Dengan empat itu kita sudah melaksanakan apa nang dalam ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini menurut tafsir, bukan terjemah. Kada boleh kita membiarkan anak kita setayuh-tayuhnya. Urusan kebaikan kada disuruh, kejahatan kada disetop, ilmu agama kada dilajari, adab kada dididik, maka kita berarti membiarkan anak kita masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita seorang bapak untuk melaksanakan empat kewajiban ini terhadap anak-anak kita. Diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hina al-walidu waladahu min nahlatin afdala min adabin hasan." Ujar Nabi lagi, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'ala tarkiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil mawadi'." Tidak ada meninggali warisan oleh orang tua akan anaknya. Dari warisan yang paling utama daripada adab akhlak yang mulia. Kalau kita melajari lawan anak, supaya kepada orang nang tuha seperti kakaknya, bertutur dengan menyambat AA. Dan yang AA-nya kita lajari bertutur menyambat adingnya ding. Itu lebih afdal dari kita meninggali harta benda. Karena akhlakul karimah antara nang anum menyambat nang tuha kakak, nang kakak menyambat nang anum ading. Jadi jangan dibiarkan nang kakak menyambat nyawa, nang ading menyambat nyawa. Jadi nang kakak ya binatang keduanya. Dan nang ading baulun lawan nang kakak. Nang kakak lawan nang ading. Apa ading minto? Kata-katanya itu adalah selalu halus. Kada kasar lawan nang sanak. Demikian juga kalau memanggil lawan kawan-kawannya. Selalu dengan bukan kata-kata nang keras dan nyaring. Dididik oleh abahnya. Sudah tentu aja bahwa nang abah dulu bapandernya bagus. Umanya bapandar bagus. Apalagi apabila nang abahnya itu jarang ada di rumah. Suka bepergian, umanya nang menetap di rumah. Nangaran perlu banar muntung uma mesti dengan lamah lembut. Karena uma dan abah nang sanantiasa atau banyak badapat bagaul lawan anaknya. Itu nang paling mendidik lawan keadaan anak dan kulawarganya. Jadi apabila abahnya atau umanya atau kada duanya mempunyai hati nang kasih sayang, dinyatakan dengan kata-kata yang lemah lembut, insya Allah keturunannya anaknya berhati lemah dan berpandir lembut. Tapi kalau sudah nang abah bapandir undah, nang umanya bapandir nyawa, mungkin anaknya lebih dari itu kasarnya. Jadi kita ini adalah selaku pendidik lawan anak buah kita. Coba kalau kita mengiyau anak itu atau mengiyau bini bakuriak. Umanya. Niscaya anak kena mengiyau. Bah! Nah, karena kita juga. Coba lamun kita datangi umanya. Parakit. Umanya. Kena anak kita melihat akalnya timbul. Kada maunya mengiyau jauh-jauh. Di parakinya kena dang sanaknya. Dinginnya. Sebab akhlak ini bukan diambil dengan kata-kata. Akhlak ini diambil dengan mata. Apa nang dilihat mata, disitulah dapatnya akhlak. Kalau kita melihat orang nang menangis, insya Allah hati kita timbul maras kasihan. Kalau melihat orang nang tatawa, insya Allah hati kita ikut bergembira. Jadi akhlakul karimah didapat dari mata. Apa nang kita lihat menjadi akhlak lawan kita. Apabila nang kita dengar pun menjadi akhlak lawan kita. Jadi apabila melihat mendengar nang baik, insya Allah akan masuk nang baik itu ke dalam diri kita. Demikian sebaliknya, apabila melihat mendengar nang buruk, masuk juga ke dalam hati kita, menguasai jasad kita. Jadi kalau umma bapaknya itu mempunyai hati nang kasih sayang, lidah lemah lembut, insya Allah disebut keturunan lemah lembut, keturunan pengasih penyayang. Sebaliknya apabila umma bapaknya bahati keras, lidah pulang bak, lidahnya artinya apa tak nangka dalam butah lidah terkasar. Lalu pula warganya disebut bubuhan kasar. Alangkah syukurnya kita kalau disebut bubuhan orang menang kasih sayang. Alangkah kita sedihnya apabila disebut kurang bubuhan kita pangarasan. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, suruh olehmu anak-anak kamu dengan sumpah yang lima waktu apabila umur mereka itu 7 tahun. Ini kewajiban terhadap anak-anak. Secara ring apanya perinciannya. Kalau nang di atas ayat tadi secara jumlah. Perinciannya adalah menyuruh sumbahyang apabila umur anak 7 tahun. Dan pukul olehmu akan anak-anakmu itu apabila meninggalkan sumbahyang padahal umurnya sudah 10 tahun. Ini jadi umur 7, 8, 9 suruh beneraja sumbahyang itu disuruh. Oleh sebab itu caranya menyuruh itu bukan tertentu kepada abah. Nang menyuruh itu bisa abah, bisa umma. Kenapa? Karena setiap amar ma'ruf itu nang cocok melaksanakan dengan lidah adalah orang yang dicintai oleh nang cagar dipadai. Contohnya kalau anak nang cagar disuruh sembahyang, dilihat dulu siapa nang disayangi oleh anak itu diantara orang di rumah kita ini. Kalau nang disayanginya umanya, maka umanya nang menyuruh sembahyang lelemah wajahnya. Apabila nang disayanginya abah, abah nang menyuruh sembahyang lalu mau wajahnya sembahyang. Lamun nang disayanginya umma, nang menyuruh sembahyang abah, sampai ka isya kada sembahyang aja maghrib lagi. Nah itu jadi amar ma'ruf jangan samunyaannya kada, bukan samunyaan kada, sebahagian aja. Lamun abahnya kada disayanginya, umanya kada disayanginya, nininya nang disayanginya, nininya nang wajib menyuruhkan. Cuk, sembahyang buntung. Lalu mahu aja beuduk, mahu aja sembahyang. Innal muhibbah liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai pasti ma'asik lawan nang dicintainya. Jadi apabila nang menyuruh kada dicintainya, rusak jadinya. Nang disuruh kada melaksanakan, nang menyuruh naik darah. Coba misalnya, Kita menyuruh anak supaya sembahyang, nang menyuruh abahnya, sedangkan anak lawan abahnya kada katuju. Anak itu pertama kada sembahyang. Sebab inya kada tujuan nang menyuruh. Nang kedua abahnya sarik. Anak nang kada sembahyang tadi, kada sembahyang inya. Abahnya nang sarik jadi golongan hantu. Sebab marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Ngalih kita menjaga hati sehari semalaman daripada marah. Coba pikirkan, hati kita sehari semalaman 24 jam ngalih menjaga sehari semalaman itu tidak ada bersifat marah. Ingganya ada nengaran panas di hati itu ada kadang-kadang sejam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang setengah hari. Bemuut di dalam hati itu panas. Maka panas itu sarik nang disarik itu perbuatan Allah. Syaitan nang membawa kita nang kaitu. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Syaitan itu membawa kita dengan sifat sarik supaya sama-sama masuk kepada nang panas. Hati nang panas cucuk lawan panas, yaitu neraka. Ada orang nang panas karena menyuruh anak-anaknya kada mau. Ada orang nang panas hati menyuruh dangsanaknya kada mau. Padahal kada sadar bahwasanya seorang kada dikatujuinya, kada berhak seorang menyuruh inya. Buktinya inya katuju kada masih. Kenapa lah sudah orang kada katuju seorang sarik pulang lawan urang? Itu namanya sifat uluhiyah ketuhanan. Jadi jangan menyuruh orang dengan paksaan. Rasulullah SAW, in alaika illal balag. Hai Muhammad, ikam hanya menyampaikan aja. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada agama Islam paksaan. La ikraha fid din, kada boleh memaksa lawan siapapun. Asal kita mau memakan, terserah orang. Jangan memaksa. Supaya jangan paksaan, maksud hasil, lihat siapa di antara ibu bapa atau rumah tangga nang disayangi orang nang cagar disuruh ini. Oleh sebab itu untuk jelasnya firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ujar Allah Ta'ala, hendaklah dijadikan di antara kamu sabahagian orang yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Minkum sabahagian aja, bukan semuanya. Nah, dibaca di kitab-kitab, maksud minkum tadi ada syarat dan rukunnya. Jadi bukan sembarang orang nang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya orang nang disayangi oleh nang jagar disuruh tadi. Itu di antaranya. Jadi namun kada tapi disayangi orang kada usah pandai beranai berdiam aja. Mulah sorong aja kena jadi golongan iblis menyariki orang di orang. Padahal sorong nang kasalah. Nang kada berhak amar ma'ruf inya nang maju. Mun urang kada katuju lawan kita nih biar kita lamah limambut pander. Mun urang kada katuju tatap urang kada masih juga. Apalagi nang urang sudah katuju bepandar pulang nang kaya kayu galam. Kasar dan karasnya nang gini. Mbak orang kada masih, napa jarnya aja anak minta timpas kah? Umpama. Kada mau nang kaitu mesti nang lamah limambut. siapa nang paling dikasihi orang nang itu minta nang batugas lawan inya. Insyaallah keuntungannya apabila orang kasih itu walaupun inya kada menggawi sembahyang tapi inya kada mamamai. Si anak neh disuruh oleh umanya, umanya dikasihnya nak sembahyang tapi inya kada mau sembahyang umpama, tapi inya barangai aja. Coba lamun abah nang inya kada sayang bepender selain daripada sembahyang, abah nang menyuruh orang kada sembahyang aja. Han bemamainya gara-gara nang menyuruh kada cukup syarat. Yaitu kahada diteliti siapa nang dikasih anak. Oleh sebab itu perlu kita menukar hati anak. Ditukari hatinya. Menukari hati anak supaya inya mau maasi. Apabila inya maasi, inya selamat. Jadi tujuan kita bukan menukari hati. Tujuan kita supaya inya selamat. Lurung selamat, hatinya dulu kita tukar. Minta. Cara menukar hatinya macam-macam. Yaitu nang kesimpulan menukar hatinya itu dengan kasih sayang. Apabila kita kasih sayang lawan anak, sama lawan kita menukar hati anak. Tapi kalau kita memberi duit dan pemainan lawan inya, kada bakal inya itu kasih sayang lawan kita. Firman Allah dalam Al-Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Sekiranya engkau memberi kepada manusia-manusia ini semua harta yang ada di dunia ini, niscaya kada kawa hendak mencinta akan hati mereka kepada engkau. Jadi hendak nukar hati orang itu kada kawa dengan pemberian-pemberian kada kawa. Dengan kasih sayang hati, niscaya orang akan cinta kepada kita. Kalau kita memberi duit saling banyakan, kada bakal orang cinta lawan kita. Buktinya, balanya ampih diberi duit, ampih juanya cinta. Tapi kalau kita kasih sayang, sampai kepada mesan kita, dielangi oleh orang. Itu bedanya. Selesai sudah cara-cara melaksanakan amar ma'ruf lawan anak. Umur 7 tahun suruh sembahyang. Nang menyuruh kurang nang dikasihinya. Kemudian apabila umurnya ujar Rasulullah 10 tahun. Kada mau sembahyang maka dipukul. Pukulannya nang kada menyakiti di telapak tangan atau telapak batis. Tidak ada hitungan pukulan itu. Batasnya sampai inya sembahyang. Alat pemukulnya nang kada cagar babiru-biru badarah-darah. Ini umur 10. Mudah-mudahan Tuhan memberi taufik lawan kita semua. Dan anak kita mudah-mudahan diberi Tuhan hidayah. Karena lamun kita dapat taufik memadahi anak, anak kita kada dapat hidayah, inya kada mendengar. Kada mendengar nasihat kita tadi. Tahijab hatinya daripada muntung nang kita pandai. Kada menyambut, kada menyambung pander ke dalam hatinya. Nomor 3, pisah olehmu antara anak-anakmu pada tempat tidurnya apabila umur 10 tahun. Jadi nang 10 tahun jangan berkumpul lawan sesama inya. Macam apa sama 10 tahun? urangnya misalnya baampat saumur, yaitu kambar ampat. Henta tawaan ditanda. Samatnya 10 tahun umur baampat urangnya, bingung berpikir kalah. Sekali kambar baampat. Nah, artinya nang 10 jangan dikumpulakan dalam sama, jangan dikumpulakan paguringannya lawan nang 11 dan seterusnya ke atas ke atas. Ini walaupun kada memakai ranjang. Entah, dipisah mana raja sebuah kamar tapi dipisah, jangan ditatayakan. Arti dipisah itu jangan batatai. Namun orang nang sugi-sugi, sebuah kamar seikung anak nang 10 tahun, sebuah pulang kamar seikung nang 11 tahun. Iya, inya kawa ka itu mentakan nang kita nang susah nene. Abahnya lawan umanya gini sekamar nih tujuan. Tinggal lagi bapisah, jangan batatai. Lamunnya batatai kalau pindah ke apa-apakah? Sebab apabila 10 menit itu sudah, ujar bahasa kananakan nangkar sampai bapenderta, bisa ayas, bisa ajung. Nah ini hak si anak nang wajib lawan orang tuhanya. Kita kada kawa jadi orang soleh, lamun kada melaksanakan tugas. Tugas lawan manusia, iya nang hanyar mulai dibaca nah. Tugas lawan bini, tugas lawan laki, tugas lawan orang tuha, tugas lawan keluarga, sudah tontong. Ini tugas lawan anak. Menyuruh anak kebaikan melarang kejahatan, melajari agama dan melajari akhlak. Melajari akhlak sama lawan meninggali warisan yang paling bagus. Perinciannya, apabila umur anak 7 tahun wajib kita menyuruh sembahyang. Nang menyuruh nang disayanginya, jangan nang kada disayanginya. Apabila umur 10 tahun jangan ditatayakan, harus dihalat paguringannya. Apabila umur 10 tahun kada sembahyang, pukul di tangannya, di telapak tangan atau telapak batis dengan pukulan nang kada menyakiti, tetapi pukulan supaya mau sembahyang aja. Nah, jadi kalau kita itu menempeleng, menampar lawan anak lantaran kada sembahyang, kita berdosa. Inya akan kena bertindak di akhirat lawan Tuhan. Kenapa abah ulun menempeleng, menampar? Apalagi anak itu ditempeleng, ditampar, ditinjak, dihempas. Apalagi baucap nyawa lain anak unda. Jadi jar anak mbah ulun ni anak siapa? Anak uma nyawa. Ujar nang anak bukan anak uma, sebab ulun laki-laki. Balalawanan non dua-dua beranak. Hadis Rasulullah SAW lagi, kafa bil mar'i izman ayyudai aman yaqut. Cukup manusia mempunyai dosa yang bakal masuk neraka satu, yaitu membiarkan tanggungannya. Istilah wayah ini kada bertanggung jawab. Kawin bisi anak, dibiarkan anaknya. Kawin pulang bisi anak, dibiarkan anaknya. Kawin pulang bisi anak, biarkan. Kada diurusi. disuruh kabaikan kada, ditangati kejahatan kada, dirajari agama kada, dirajari akhlakul karimah kada. Cukup dosa sebuting itu cagar masuk neraka. Apalagi ditambah nang lain pulang, bakhil ada, penyarikan ada, toma ada, loba ada, serakah ada, pahirian ada, macam-macam banyak benar dosa. Sabuting ini aja nah, kada mang jaga, kada memelihara anak itu sudah. Jadi kita kada kawan nang handak bajauh-jauh dari anak buah kada kawa. Kada kawa harus anak buahnya dihiga kita. Jadi kita tuh tahu bujur kaya apa ini. Apalagi di akhir zaman. Pergaulan atau lingkungan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Lingkungan itu sangat berfungsi bagi manusia-manusia ini. Kalau lingkungannya orang nang pengasih penyayang, maka menjadi pengasih penyayang kita. Tapi kalau lingkungannya orang nang hari-hari batimpas, mau tidak mau kita paksa bisi parang juga. Memang lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabah wa yuhsina ismah. Kewajiban abah terhadap anaknya yaitu memberi nama yang bagus dan mendidik dengan akhlak nang bagus. Kalau begini kita mendengar orang bapander karisis akhlak nang tuha kada tapi sayang lawan nang anum, nang anum kada hormat lawan nang tuha, nang bapangatahuan mungkin ada jua nang takutan menyampaikan pengetahuan, nang jahil kada mau umpat balajar, nang baduit gasan inya aja, nang kada baduit bapikir handak baca cuntan, nang bakuasa mencari duit dengan kekuasaannya bukan melaksanakan tugas. Di akhir zaman wah ini kada tahu akhir kasudah. Golongan-golongan mengutamakan golongannya bukan mengutamakan akan agama. Untuk jelasnya, partai memajukan partainya bukan memajukan agamanya. Jadi partai nang maju, agama mundur. Itu di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, amun hendak selamat di akhir zaman adalah tetap di dalam rumah. Nah, hadis Nabi ini sudah berapa ribu tahun. Sekarang kita sudah merasakan kebenarannya. Orang nang kacilakaan-kacilakaan itu pasti di jalanan. Takuni kapal restok. Ada hadir tuh. Kecelakaan-kecelakaan, kasus-kasus kecelakaan, mesti di jalan. Lamun nang dalam kalambu itu bukan kecelakaan, itu kenyamanan. Jadi anak-anak kita lagi halus-halus sudah bisa bahasa peda, padahal batis belum sampai meninjak. Akhirnya rabah di tengah jalan. Ada nang tarumpak, ada nang tasinggul motor, ada nang langsung meninggal. Di dalam kalam buka, kada mesti di jalanan. Cocok Nabi melajari mundak selamat, jangan tapi keluar dari rumah. Tapi wayah ini kita kada sadar lawan hadis itu. Anak-anak kita rami besepedaan halus-halus sudah. Kada tahu tahantup, kada tahu rabah, kada tahu tagugur, kada tahu kena motor, kada tahu terumpak macam kada tahu kisah. Yakanya kita sadar hadis Nabi itu, insya Allah kita jauhi penyebab-penyebab anak-anak kita daripada bahaya di tengah jalan. Wajib menjaga anak daripada kebinasaan. Jangan ditukarakan nang cagar inya binasa. Jadi melajari adab supaya lawan orang tua manuhakan nang ta'anum disayangi. Lawan orang alim mengaji. Bukan umat kami, orang nang tua kada sayang lawan nang ta'anum. Bukan umat kami nang ta'anum kada hormat lawan nang tatuha. Ini masalahnya umurnya. Bukan umat kami nang kada umpat mengaji lawan orang alim tuha ka anum ka. Ini akhlak. Ngarannya dibagus. Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Hari kiamat nanti kamu dipanggil satu per satu dengan nama nang di dunia ini dan nama bapak-bapak kamu. Jadi ya ta umpamanya ulun lah dikiyau kena hari kiamat. Hai Zaini bin Abdul Ghani nang kaitu. Oleh sebab itu ujar Nabi, perbaikilah nama-nama kamu. Jadi nama tu nama nang bagus. Sebab di akhirat kena dikiyau orang, nama kita nang di sisi. Rasulullah SAW bersabda mengenai nama yang baik. Inna ahabba asma'ikum ilallah. Sesungguhnya yang paling dicintai dari segala nama-nama yang banyak ini oleh Allah, yaitu Abdullah wa Abdurrahman. Nang paling dicintai Allah yaitu nama Abdullah dan Abdurrahman. Mengenai nama nang lain lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya, pada hari kiamat nanti Allah menyuruh akan malaikat memanggil. Lalu malaikat itu memanggil sesuai suruhan Allah. Perhatian, perhatian, barang siapa namanya Muhammad, barang siapa namanya Ahmad, silahkan berdiri. Lalu berdiri anaknya nangaran Muhammad, nangaran Ahmad, berdiri berataan. Ento. Limbah itu napa? silahkan masuk surga. Nah, itu. Matinya kita tuh rajin kalau hendak mengarani anak tuh awalnya Muhammad, awalnya Ahmad, hanya sambungannya Muhammad Zaini, ya kah? Ahmad Hafi, Muhammad Amin. Ada Muhammad, ada Ahmad di awalnya. Lamun lalakian, mun babinian biasanya Nur pemulaannya. Nah, Nur Sobariyah, Nur Hidayah, Nur Fadilah, ada Nurnya di situ. Rasulullah SAW melarang lawan kita memberi nama anak. Jangan kamu namai anak kamu Yasar. Jangan kamu namai anak kamu Robah. Jangan kamu namai anak kamu Najih. Jangan kamu namai anak kamu Aflah. Arti Yasar nang sugih, arti Robah nang bauntung, apa nang berhasil, arti Najih nang pintar, arti Aflah nang beuntung. Jangan dengarannya itu. Kenapa? Fa innaka takulu azamma huwa fala yakunu fatakulu la. Kena ikam lalu baucap adakah sinang bauntung di rumah? Sabelujur inya kadada. Dijawab orang, kadada nang bauntung. Lalu serumahan ae kada bauntung. Ni ujar Nabi. Ujar Nabi. Jadi jangan sembarangan mengambil Quran anda jangan mengarani anak. Siapa ngarannya? Tarif. Tarif. Lalu nang anak belajar Quran sampai kepada wasjud. Wakok. Kada kawa lagi nang anak menyambungi. Sebab tersambat ngaran kuitan wasjud waqo ai tambungi jar guru nyawa kenapa jadi handap napas kah ingan waktunya mulai kah kerosakan waqo kada kawa kurang menggaung menangis jadi ujar guru lawan kawalnya kenapa jadi inya kada kawa menerasakan anu guru we ngaran abahnya tarif. Jadi ujar kawalnya di rumah, salah nyawa tadi ini kawal bener aja bilang kawal tadi pang. Urang mintu membaca wasjud waqbaba. Kadinya boleh pang kalau mesti wasjud waqtarib. Seorang jua mengaran tarib, bak wasjud waqtarib. Ada orang bungul pulang ngaran bagus saja sudah badang sana. Ini bungul ngarannya Me'el, dang sanaknya Musa lawan Ibrahim. Nang Me'el ini bungul lalu sumbahyang dilanggar bimbel. Bahyang imamnya membaca suhufi Ibrahim wa Musa. Bulik si Mea. Mbah bulik daur di rumah. Kiau artinya imam tadi. Datang nang imam rasa kada salah napa-napa pang membaca. Urang pa bila rasa kada salah mau jadi kiau datang. Ini nah daur artinya anak ulun janang bapak gara-gara pian. Habis daur anak ulun semea. Kenapa ujar imam jadi ikam daur. Pian tadi nang dibaca dang sanak ulun aja Musa lawan Ibrahim ulun ditinggal Adinya ada pang di Quran suhufi Ibrahim wa Musa wa Mi'el. Nah itu. Jadi kita tak apabila kada tersambat ngaran kita jangan tersinggung. Jadi malam ini nah atau malam Jumat betahlil ya kah? Kasiani Habib pertama silin juriat Nabi, nang kedua silin urang Tuha. Jangan dipanjangi summa ila ruhi, summa ila ruhi, summa ila ruhi, summa ila ruhi. Apalagi nang dibaca itu summa ila kantut binti Tahi. Ainggan lalimaikum aja cukup, nang lainnya sudah kada usah minta sambat. Sidin kada membunguli Tuhan nang membalas, Tuhan nang tahu niat. Niat kita gasan arwah habisnya sudah sampai aja biar kada tersambat. Ni kadana kasian na amplokna nang kaini kandalnya Habib Sumaila Ruhi mandak, Sumaila Ruhi mandak, Sumaila Ruhi mandak. Tangan sidinna tegat-tegatar panat tahukah? Lamun sudah dipadahakan nang kaini nah kada masih aja lagi berarti kam kada-kada juron aku ampih bepandah. Inya tadi nang memandir itu nang dikasihi orang menulang kada kasih berdiam jalan aja dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haqqul waladi 'alal walidi thalathatu asya'a ayyuh sinasmahu idza wulida wa yu'allimahu alkitaba idza 'aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Tugasnya seorang bapa atas anaknya tiga sesuatu. Pertama, memberi nama anak nang bagus apabila lahir. Kan apabila lahir, namun masih dalam perut itu, guru-guru ulun minta anak ya, ngaran anak. Ulun minta ngaran anak mana jar guru anak ikam masih di tengah jalan guru aja. Dihadangi guru aja sejam kada datang, sangkan di tengah jalan menuju sakalinya di dalam parut. Di mana memberi ngaran handak dingarani Fatimah kalau pina laki-laki. Handak dingarani Muhammad kalau bini-bini. Dan sebagusnya anak itu kalau Abdurrahman sambat satuntungnya. Abdurrahman minta. Lamun Abdurrahman disambat man. Sebagusnya Abdurrahman. Zaini sebagusnya kayak itu. Jangan Jai. Jadi sikung Pak Jai. Jasikung Pak Jai. Jasikung Pak Jai. Judulnya Pak Jai. Itu. Jangan dipanggal-panggal. Ya ke Fatimah. Jangan kena Timah. Jangan. Ada kalau kisah kemarin di Banjarmasin kejadian. Orang Banjarmasin nah kisahnya di Kalayan. Ada bisi pula warga di ulu sungai lalu mengiyau keluarganya tadi bacaan mi'raj di Banjar sampai kepada Nabi Muhammad naik dari Baitul Maqdis ke langit pertama ujar nang membaca bekato Jibril artinya Jibril mengetok. Jadi ujar orang nang di atas siapa kau? Jadi ujar Jibril atau Jibril? Ujar nang di atas siapa? Sartamu. Jadi ujar Jibril bapaknya Timah. Kada ada di hadis bapaknya Timah itu nang ada di hadis Muhammad. Jadi lalu ada yang bertakon mu'alim. Kami hendak bertakon nah. Jibril itu orang keluar. Jadi ujar tuan gurunya aku orang keluar. Jangan dipotong-potong ngaran tu Fatimah, jangan Timah. ada pulang kisah nang bepotong nang kejadian. Urang berdua memarinda di Padang maunjun di Papuyo. Nah, kemudian nang marina ini bisi bini ngarannya Fatimah. Sering disambat timah. Nang kamanakan ni mau unjun kenapa timah nang ditali ini gugur. Lalu minta lawan marina, "Mang, apa?" ujar amang. Ulun minta timah. Nyamannya nyawa, nak minta bini unda. Unda bajujur. Padahal maksud kamanakan minta timah, timah nang. Cagar mau unjun bukan timah nang bini si din. Nah itu kejadian kita bukan kisah aja. Nah jadi jangan bepanggal-panggal. Jah, jah, jah. Padahal ngaran orang hamjah. Jadi sebagusnya. Nomor dua sesudah nama nang bagus. Melajari ia akan anaknya membaca ayat Al-Quran. Apabila sudah berakal. Nah ini. Jadi memberi nama yang bagus apabila sudah lahir. Adapun melajari Al-Quran apabila ia sudah berakal. Namun belum berakal itu dilajari Al-Qurannya kada tahu. Nang ketiga, apabila inya sudah balik, mencariakan kawal guring. Hei, pondokan tina senyum. Bisa, bisa nyaring di rumah kena mutala'ah ni pondokan ni. Kewajiban abah atas anaknya ada tiga. Pertama nama yang baik, yang kedua melajari Quran, yang ketiga mengawinkan. Nah, jadi supaya umat dan abah ini mendengar. Aja pondokannya paling tahun ini kam lagi bakalan gugur. Tahun dulunya wallahu alam. Sampai disitulah nang di kitab aku dilajari guru ini masalah kewajiban abah lawan anaknya. Insya Allah akan disambung kewajiban jiran dengan jirannya. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dan minta doakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin al-fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.